Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak rencana kantor pajak yang ingin membatasi biaya promosi. Pengusaha mengatakan, perusahaan yang sedang berkembang atau bahkan yang sedang menurun pasti membutuhkan promosi besar-besaran sehingga budget promosi sebaiknya ditentukan sepenuhnya oleh pengusaha. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda soal ini? Kalau menurut saya kurang bagus, itu bukan cara yang bijak gitu. Ya kalau biaya promosi itu kan aneh, kalau perusahaan lagi jatuh, mau beriklan banyak kan tambah nggak bisa beriklan. Kalau lagi rugi nih, atau produknya produk baru, kan biasanya orang 5% sampai 15%, kalau produk baru kan nggak ada persentasi dari penjualan. Bisa 500% dari penjualan. Kalau menurut saya itu kurang cocok ya, kalau bagi pengusaha itu kurang cocok. Mending kalau pemerintah itu mau, ya amnesti perpajakan. Jadi misalnya gini, tahun 2010, 11, 12, dia sekarang declare saya kurang membayar pajak. Nah, itu diamnesti. Jadi yang diamnestikan adalah keuntungan. Nah, kalau keuntungan, dia mengamnestikan, terus kemudian tahun 2013 kan udah ada track record-nya, 11, 12, 13-nya seperti apa. Jadi nanti pajak yang ke-13 akan lebih besar, sesuai dengan keuntungannya. Itu amnesti di bidang perpajakan. Yang kedua, kalau menurut saya PPN. PPN itu lebih gampang gitu, jadi pajak pertambahan nilai itu dinaikin aja. Tapi yang serius amnestinya, jangan tanggung-tanggung. Terus kemudian pajak pertambahan nilai itu sampai sebatas distributor. Jadi importer ke saya sebagai produsen, terus saya kan punya distributor, saya buka ke distributor. Nah, sampai situ aja udah, distributor ke bawah udah nggak usah ada pertambahan PPN lagi. Nah, itu kan nanti penghasilannya berkurang, maka itu dinaikin. Jadi dari 10% naik jadi 13%. Itu gampang dan itu membuat pendapatannya meningkat, tapi nggak rumit. Nah, sekarang kan aturannya misalnya begini, batas PKP itu kalau nggak salah 50 juta atau berapa ya, apa 600 juta begitu ya. Nah itu grosir-grosir di pasar itu kan lebih dari sehari bisa 3 juta, sebulan bisa 90, semua PKP. Padahal dia jual ke warung-warung, ke pedagang-pedagang, jadi dia mesti buka faktur pajak, itu kan repot. Mending pajaknya itu difinal-finalin aja deh. Kalau untuk Sido Muncul sendiri, kita tahu itu perusahaan besar dengan biaya promosi yang besar juga. Bagaimana Bapak menilai rencana kebijakan ini? Kalau itu dilakukan sangat terganggu, tapi lebih terganggu yang lagi keadaannya buruk. Ini misalnya contoh gini, kami beriklan 100 miliar, sekarang dibatasin cuma 50 miliar. Yang 50 miliar tidak bisa dideductible sebagai pajak sehingga kita kena 25% misalnya. Jadi kan 12,5. Daripada gitu udah nggak usah sungkan-sungkan, naikin aja PPH-nya. Dari 28 turun 25 mungkin dinaikin saja 32, gitu aja. Itu mungkin lebih adil. Rencana kebijakan ini salah satunya muncul lantaran banyak perusahaan periklanan asing yang menjadi biro iklan untuk perusahaan Indonesia, sehingga kantor pajak sulit memungut pajak penghasilannya. Bagaimana menurut Bapak? Kalau alasannya itu saya rasa enggak lah ya. Tapi memang kalau saya sendiri selalu saya milih pengusaha lokal. Dan saya rasa teman-teman saya yang pengusaha swasta semua milihnya bayar biro iklan yang lokal. Karena tarifnya lebih murah. Tapi kita lihat aja coba dari pemerintah sendiri ada enggak yang gunain asing. Kan masih ada. Kan semangat kita nanti satu hari semua pengusaha Indonesia menggunakan biro iklan Indonesia. Nah sekarang coba dari BUMN sendiri, banyak yang menggunakan biro iklan asing. Nah itu aja diganti dulu. Pembatasan biaya promosi kita ini dikatakan meniru negara Amerika dan China, Pak. Bagaimana menurut Bapak? Ya kan kita belum semaju Amerika dan bukan sekaya Cina. Kita kan masih Indonesia toh. Maksud saya kan disesuaikan sama kondisi. Kalau kita niru aturan di negeri yang tidak sama, saya rasa sulit. Maka itu kalau menurut saya aturan itu jangan dianuin dulu, disosialisasikan, ditanya pengusaha. Para pengusaha itu tahu kok caranya cari uang, apalagi cuma narik pajak. Mungkin itu loh yang pengusaha suruh jadi pimpinan atau mungkin dari jabatan karier yang berpengalaman untuk jadi apa gitu, dirjen atau menteri gitu. Tapi kan sekarang ini kadang-kadang kan udah ada masukan, minta masukan, tapi nggak dijalanin karena dia punya pendapat sendiri. Angkat aja orang yang pernah ngalamin pengusaha-pengusaha itu, ya nggak bisa. Usia pensiun itu pertama. Kedua, saya istilahnya cuma pemberi saran. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.